الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fi din, jazakumullah. Kita masih dalam pembahasan babul ghusl, bab mandi, yang kemarin sudah kita baca perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi, yang antaranya keluarnya air mani dengan memancar dan dengan perasaan nikmat dalam keadaan siap selotan, yakni sadar. Demikian pula bertemunya dua sikang, kemudian Islamnya orang yang kafir, kematian, haid dan nifas. Baik. Juga kemarin sudah dibicarakan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang junub. Yang terakhirnya kata Mu'alif Rahimullah membaca Al-Quran. Dan kita sudah bahas kemarin. Tidak ada hadis yang menunjukkan larangan haramnya bagi orang-orang yang junub membaca Al-Quran. Tapi lebih afdol orang kalau berpikir dalam keadaan suci. Dan yang terakhir yang kita bahas kemarin, wa ya'murul masjid li hajatin, tentang larangan untuk tinggal di masjid, memasuki masjid bagi mereka-mereka yang junub dan bagi mereka-mereka yang haid serta nifas, kecuali mereka-mereka yang hanya sekedar lewat. Nah, ikhwan fi din, jazakumullah. Untuk permasalahan apakah mereka-mereka yang junub, mereka-mereka yang haid dan nifas itu dilarang untuk memasuki masjid dan tinggal di masjid, sebagaimana kemarin kita sebutkan jelas para ulama tentang masalah ini. Kemudian kita coba mewakilkan dari kitab Sahih Sunnah wa Adillatuh, adillah, dalil-dalil dari masing-masing pihak yang berpendapat bolehnya dan yang berpendapat tentang haramnya. Yakni tatkala orang itu junub atau haid atau nifas, apakah boleh masuk ke dalam masjid atau tidak. Dari sini memiliki dua pendapat. Para ulama ada menyatakan larang dan ada menyatakan boleh. Baik, beberapa adillah yang dikenal oleh Allah akan kita munculkan dari kitab Sahih Sunnah. Disebutkan oleh Mu'alif Sahih Sunnah, "Zahaba jumhur ahli al-'ilm min al-a'immatil arba'a wa ghairihi ilah anil zahiriyah." Ini disebutkan di halaman yang ke-184, jilid yang pertama. Mayoritas para ahlul ilm berpendapat dari kalangan imam yang empat dan selain mereka, selain mazhab zahiriyah, ila tahrimi masjid haid wan nifasa wal junubi fil masjid, berpendapat haramnya bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, bagi orang-orang yang junub untuk tinggal di masjid. Nah, ini pendapatnya jumhur. Wa huwa marwiyun an Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud min as-sahabah. Dan ini diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dari kalangan sahabat. Nah, qul inna a'udzu billahi Baik, ini pendapatnya empat imam. Tapi kemudian yang kuning dinazakumullah. Baik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muqalla, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i memperbolehkan bagi orang yang junub untuk sekedar lewat ke dalam masjid, melewati masjid, masuk ke dalamnya dan tidak tinggal di dalamnya. Nah, demikian pula dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tentang bolehnya mereka-mereka yang junub untuk tinggal di masjid. Baik. Kemudian mualif sahihul sunnah menyebutkan wastadalla al-mani'un mimma ya'ti. Para ulama yang menyatakan terlarang bagi orang yang junub, orang yang haid dan orang yang nifas untuk masuk masjid itu berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya disebutkan dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 43. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tafrahu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wa la junuban illa akhiri sabil hatta tattasilu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la tafrahu shalah, jangan kalian mendekati salat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, tidak pula orang yang junub. Nah, di orang yang junub la taqrabu salat, jangan mendekati salat. Illa ajrun sabil, kecuali orang yang sedang lewat. Hatta tastasilu, sampai mereka mandi atau sampai kalian mandi. Qalu, kata mereka yang berjalan dengan dalil ini, jumhur ulama, al-murad bis-salati, yang dimaksudkan dengan sholat dalam ayat ini, la taqrabu sholat, mawadi'u sholat, tempat-tempat sholat, wa hiyal masjid, yakni masjid-masjid. Sehingga makna ayat ini, la taqrabu sholat, jangan kalian mendekati masjid, wa antum sukara, kalau kalian mabuk, wala junub. Demikian pula bagi orang-orang yang junub, jangan mendekati masjid, jangan masuk ke dalam masjid. Illa abirin sabil. Nah, kemudian disebutkan, fafil ayah, di dalam ayat ini, man'ul junubi min dukuliha illa fi halati qawli musafirah. Menurut jumhur, di dalam ayat ini ada larangan bagi orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan musafir. Kecuali orang-orang yang musafir. Nah, berarti orang yang mungkin mutlak dilarang. Kecuali musafir. Baik, kecuali musafir yang dia dalam keadaan junub, nah, maka diperbolehkan. Diperbolehkan untuk masuk. Nah, summa qatu al-ha'id wa nuwasa'a al-junub. Kemudian dikiaskan perempuan yang haid dan perempuan yang nifas terhadap orang yang junub. Nah, ingat ikhwan ibn al-Zakumul jadil ini berkenan dengan yang junub. Nah, wala junuban, tidak disebutkan haid dan juga nifas. Larangan haid dan nifas itu dikiaskan dengan ayat ini. Dengan itu. Baik. Ini pendapat yang menyatakan terlarangnya. Kemudian wa'ajabal mujibu. Nah, wa'ajabal. Man wa'ajabal mubihul. Kemudian dijawab dalilnya oleh mereka yang menyatakan boleh. Dijawab oleh mereka yang menyatakan boleh. Baik. Yang berpendapat boleh diantaranya Imam Ahmad. Rahimahullah. Nah, Ibnu Hazm. Kemudian Al-Albani rahimahumullah. Nah, bagaimana menjawab ayat ini? yang dipakai dalil tentang larangan orang-orang yang haid, nifas, dan juga junub untuk masuk masjid. Dan mereka yang menyatakan boleh. Baik, bi anna hadza ahadu ta'wilai salaf li ma'na al-ayah. Ini salah satu ta'wilnya, ta'wil namanya tafsir, tafsirnya salaf pada ayat ini. Sebagian salaf, sebagian mufassirin, baik, berpendapat as-salaf adalah mawadhi'us salaf, tempat-tempat salat, itu tafsirannya Ibn Abbas. Nah, maka disebutkan di sini, baik, ini adalah salah satu takwil, salah satu tafsir dari salaf, takram nafsirkan, baik, as-salaf, yakni mawadhi'us salaf. Wa ta'wilul akhir, dan takwil yang lainnya dari ayat ini, jadi tafsir yang lain dari ayat ini, annal murada as-salat dzati, yang dimaksudkan dengan salat ini ya, ya salat itu bukan tempat. Nah, ini ikhwani fi dinillah, ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari tafsirnya Ali bin Abi Thalib yang menafsirkan makna la taqrabu salat, jangan kalian sholat. Nah, kalau tafsir Ibn Abbas, jangan kalian mendekati tempat-tempat sholat. Baik. Ditafsirkan as-sholat dengan mawadhi'us sholat. Maka ini sholat. Baik. Sehingga mereka menyatakan di dalilnya larangan untuk orang yang duduk masuk ke dalam masjid. Karena sholat makanya tempat sholat. Baik. Tapi tafsiran yang lainnya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan as-sholat ya, sholat itu sendiri. Nah, jangan kalian mengerjakan sholat pas kalian dimabuk. Sampai kalian paham dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, ini apa-apa yang dinahalkan Allah. Baik. Sehingga, fayakunul makna, la taqrabus sholat junuban. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan junub. Illa ba'da antal kasilu. Kecuali setelah kalian mandi. Illa fi hali safar. Kecuali orang yang musafir. Fasallu bit tayammum. Maka sholatlah dengan cara tayammum. Boleh untuk bertayammum bagi musafir. Walidha qala ba'daha oleh karena Allah menyebutkan setelahnya. Wa in kuntum mardu'a ala safarin. Di ayat setelahnya. Jika kalian sakit atau safar dalam al-ayah, nah, dalam tajibu ma'am fata yang nombor. Nah, ini pun yang beri na'am, ya Allah. Baik, ini yang pertama. Nah, kalau mereka berdalil, itu tafsir ayat itu, sholat maknanya makan sholat. Nah, ternyata dari kalangan sholat pun ada yang menafsirkan sholat, yakni sholat itu sendiri, bukan tempat sholat. Baik, tadi ada dua-duanya. Nah, sehingga depan yang kita nampakkan Allah, ucapan sahabat yang menjadi usyah, selama tidak ada yang menentangnya. Selama tidak ada sahabat yang lainnya yang berpendapat lain menentang pendapatnya. Baru menjadi usyah. Baik. Kemudian, ada pun mengkiaskan. Baik. Junub dengan haid dan nifas. Kan disebutkan. Ayatnya berbicara tentang masalah junub. Tapi dikiaskan, nah, orang-orang yang haid dan nifas. Baik, dijelaskan pula. Maka ini juga dibantah. Summa fi qiyasil haid ala junubi nadhuru. Kemudian mengkiaskan perempuan yang haid dengan orang yang junub. Ini juga pendapat yang perlu ditinjau ulang, ditinjau kembali. Nah, li'annal haid ma'dhur. Karena perempuan yang haid itu ma'dzur, ada halangan. Wala yumkin an taktasila qabla tathhar. Perempuan yang haid itu enggak akan mungkin dia mandi sebelum suci. Nah, tidak akan mandi sebelum suci. Wala tamliku ra'a faidati. Dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan haidnya. Nah, jadi haid itu ketentuan dari Allah. Tidak bisa kemudian seorang yang sedang haid, sebelum haidnya selesai dia mandi. Nah, dan juga tidak bisa seorang perempuan kemudian menghendaki haidnya sekarang harus berhenti. Tidak Tidak bisa. Dia tidak mampu. Baik. Bikhilafil junubi. Berbeda dengan junub. Kalau orang yang junub, baik, dia ingin mandi, langsung mandi. Tapi kalau orang yang haid, tidak bisa menunggu sampai selesai haidnya. Nah, menunggu sampai selesai haidnya. Baik. Bikhilafil junubi fayumkinu al-iftisal. Beda dengan orang yang junub, maka dia mungkin untuk mandi. Baik. Dari sisi mengkiaskan, ya, mengkiaskan perempuan yang haid dan nifas dengan junub, bihinallah. Kalau ditinjau ulang. Sehingga ikhwan ibn azakumullah, nah, ini dalil yang pertama, terbantah. Baik, ternyata penafsiran ayat, ada sahabat yang lain menafsirkan lainnya. Baik, kemudian dalil yang kedua kita lihat. Yang dibawakan oleh mereka-mereka yang melarang. Hadisnya Jasrah bintu Bijajah an Aisyah radhiyallahu anha. Jasrah bintu Bijajah an Aisyah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la ukhillu al-masjida li haid wala junub." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak halalkan masjid bagi perempuan yang haid dan juga bagi orang yang junub. Nah, kata Rasulullah, aku tidak halalkan, maknanya haram. Aku haramkan masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub, maknanya mereka-mereka yang haid dan mereka-mereka yang junub dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Baik, ini dalil yang kedua yang mereka bawakan. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Huzaimah. Nah, qani fi dina azakumullah, hadis ini dhaif. Di antara yang mendhaifkan Al-Albani rahimahullah. Sehingga mereka menjawab bi annal hadis dhaifun la yusbihu lil ihtijaj bih. Hadis yang dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Nah, jadi hadis yang dhaif. Baik. Di dalamnya, nah, ada rawi Jasrah bintu Bijajah yang kadang menyebutkan qalat Aisyah dan kadang menyebutkan qalat Ummu Salamah. Nah, muqtaribun. Baik. Dan tidak ada yang menguatkan Jasrah bintu Bijajah. Bahkan Ibnu Hazm menyatakan batilun. Nah, sehingga di sini dhaif. Baik, ini khani khidina ala sallallahu. Baik, hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti belum ada dalilnya. Nah, ayatnya, baik, tadi terbantah. Kemudian dalil yang ketiga. Yang dibawakan bagi mereka-mereka menyatakan melarang bagi orang yang junub, haid dan nifas masuk ke dalam masjid. Hadisnya Ummu Atiyah. Ini sahabiyah yang biasa memandikan jenazah. Ummu Atiyah. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi israqil awatik wa dawatil hudur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan enam perempuan-perempuan yang dipingit baik untuk keluar rumahnya wal hiyab dan perempuan-perempuan yang haid fi salatil id untuk keluar rumahnya enam untuk menjalankan baik salat Id. Nah, baik bukan untuk salat, untuk keluar rumah. Liyadhatnal khaira untuk menyaksikan kebaikan wa da'watul muslimin. Nah, wa ya'tazilal khiyat al musalla. Ini syahidnya. Dan perempuan-perempuan yang haid itu mereka menjauhi musalla. Hadisnya Ikhwan Ibn Dina Azakumullah dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim. Sahih hadis ini. Nah, yang menunjukkan Rasulullah SAW tatkala merintahkan perempuan-perempuan yang haid untuk tetap keluar rumah menuju ke musalla, menuju ke lapangan tatkala salat hari raya, tapi Rasul merintahkan bagi perempuan-perempuan yang haid untuk menjauhi musalla. Nah, ayat tajal haid al-musalla. Baik, jumhur ulama mereka-mereka yang berpendapat terlarang menyatakan qalu fa idza kana hadza fi sa'il musalla kalau ini hukum bagi musallal itu sesuai lapangan. Kalau ini hukum bagi tempat sholat itu selatif jadi lapangan yang tidak ada bangunannya. Bagi perempuan yang haid dilarang untuk masuk ke dalamnya, taif wal masjid awla bil man'i. Maka masjid lebih-lebih itu terlarang bagi mereka yang haid untuk memasukinya. Kalau lapangan aja dilarang, lebih-lebih masjid kata mereka. Baik. Kemudian dalil yang ketiga ini dijawab bagaimana cara menjawabnya? Bi annal murada bis salati fil musalla fil hadis as-salat. Kata mereka menyatakan boleh. Nah, maksud musalla dalam hadis ini maksudnya adalah as-salat. Nah, maksudnya adalah salat. Baik. Wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusalluna al-Id fil qadha' la fil masjid. Dan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka itu salat Id di qadha' di lapangan. Salat Id di lembah, di tanah lapang. La fil masjid, tidak di masjid. Jadi tidak ada bangunan yang membatasi. Nah, wal ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid. Jadi bumi itu semuanya masjid. Wala yajuzu ayuhussal man ba'dal masajid dunal ba'd. Maka tidak boleh kemudian mengkhususkan larangan sebagian masjid nah selain yang lainnya. Nah, maknanya Ibnu Ibn Azzaikumullah, Rasulullah para sahabat itu mengerjakan salat di lapangan. Tidak ada batasannya, tidak ada bangunannya kayak masjid. Kalau masjid kan ada temboknya. Yang masuk ada batasannya, jadi dilarang masuk. Tapi kalau sholatnya itu di lapangan yang tanpa batas, maka semua yang dipakai sholat dalam musalla, semuanya dalam masjid. Nah, jadi bumi ini masjid. Baik. Terus bagaimana mungkin kalau kemudian perempuan yang haid dilarang mendekati musalla, mereka mau kemana? Nah, dalam keadaan di lapangan. Baik, mereka mau tinggal di mana dan berdiri di mana? Ini semuanya musalla, adalah masjid. Maka kata mereka menyatakan bolehnya makna musalla adalah as-salat. Perempuan-perempuan yang haid meninggalkan salat, bukan meninggalkan musalla. Baik. Sehingga ikhwan fi din lebih-lebih lagi ada riwayat yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, dengan lafaz fa'ambal khuyyab. Adapun perempuan-perempuan yang haid. Kayak sajilan masalah. Mereka meninggalkan sholat. Nah, dengan lafaz sorir. As-sholat bukan musallah. Nah, perempuan-perempuan yang haid. Mereka meninggalkan sholat. Nah, ini khani fadina azakumullah. Baik. Sehingga dalil yang ketiga juga terbantah. Kemudian dalil yang keempat kan, yang mereka bawakan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusfi ilayya ra'sahu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiringkan kepalanya kepadaku. Wa huwa mujawirun fil masjid. Dan beliau sedang i'tikaf di masjid. Naam. Fa urajjiluhu wa ana haidun. Aku menyisiri beliau dan aku dalam keadaan haid. Nah, fasil i'tikaf di masjid, kepalanya dikeluarkan, dimiringkan dan disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalu, mereka yang melarang perempuan yang haid masuk ke dalam masjid menyatakan dengan dalil ini, nah, dalilnya sahih disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qalu imtamna'at min tarjili fil masjid li'anna haid. Aisyah itu tidak mau nyisir Rasulullah di dalam masjid karena beliau haid. Sehingga nyisirnya beliau di luar, Rasul mengeluarkan kepalanya. Karena orang yang i'tikaf tidak boleh keluar masjid. Jadi kepala yang dikeluarkan kemudian Aisyah yang menyisir dari luar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu sedang haid. Aisyah sedang haid. Seandainya Aisyah tidak haid, mungkin Aisyah akan masuk dan mengisi Rasulullah dalam masjid. Jadi pendalilan mereka. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah. Nah, kemudian dijawab oleh pendapat yang menyatakan boleh. Bi'annau laysa sharihan fi mastadallu bih. Ini pendalilannya tidak sharih. Pendalilannya tidak jelas. Faqad yakunu adamu dukhuliha li'illatin ukhra ghairiha. Mungkin. Aisyah tidak mau masuk masjid itu ada alasan yang lainnya selain haid. Nah, mungkin beliau punya alasan yang lainnya. Ka'ayyakuna bil masjid rijalu. Misalnya di dalam masjid banyak kaum laki-laki. Nah, banyak para sahabat di i'tikaf. Sehingga itulah yang menghalangi Aisyah untuk masuk ke dalam masjid mencuci rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian banyak kemungkinan ya kan ibu dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendalilannya juga batal. Nah, karena baik banyak ilah-ilah yang lainnya. Baik. Ini ikhwan ibn azakumullah, ini empat dalil yang dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang melarang perempuan yang haid, nifas, dan orang-orang yang sunuk masuk ke dalam masjid yang semuanya sudah terjawab. Nah, sehingga ikhwan ibn azakumullah, baik, sekarang naam adillah dari mereka-mereka yang menyatakan bolehnya. Dalil-dalil yang menyatakan bolehnya. Yang pertama al-bara'atul asliyah. Hukum asalnya. Selama tidak ada dalil larangan, maka tidak boleh kita melarangnya. Masuk ke dalam masjid itu perkara yang pertama. Nah, kalau seseorang kemudian dilarang untuk bertakarrub kepada Allah, maka dia bawakan dalil yang sahih dan sharih. Dan itu tidak ada. Nah, ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Nah, bara'atul asliyah. Baik. Karena ikhwan fi dinillah rahimakumullah, hukum asal adalah boleh. Ini yang pertama. Bara'atul asliyah. Ini pula yang dibawakan Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Muzammil. Bara'atul asliyah. Karena tidak ada dalil yang melarang. Hadilannya wa'id. Baik. Kemudian dalil yang kedua. Nah, dalil yang kedua bahwasanya orang-orang musyrikin dakhalul masjid. Nah, fatatata annal musyrikin dakhalul masjid wa qad habathahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menawan orang-orang musyrikin di dalam masjid. Di antaranya Sumamah bin Usal. Nah, yang tawanan yang diikat di dalam masjid. Orang musyrik. Ika dalam masyrik. Nah. Lam zada adekwan ibnina azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Taubah. Ayat 28. Innamal musyrikuna najasuh. Orang musyrik itu najis. Fala yakrabul masjidil haram. Ba'da amin hadha. Kata Allah. Nah. Janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Nah. Karena mereka najis. Tapi dalam pada mereka itu najis, dan Rasul masih mengikat mereka di dalam masjid. Baik. Sehingga bagi mereka-mereka menyatakan bolehnya dalil. Wa ammal muslim fa huwa tahirun ala kulli hal. Adapun orang muslim itu suci dalam keadaan apapun. Innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Nah, kalau kemudian orang kafir, orang musyrik itu boleh masuk ke dalam masjid. Nah, kenapa kok muslim itu terlarang masuk dalam masjid? Nah, kalau musyrikin, nah wa kafirin, itu mereka boleh masuk ke dalam masjid, baik, maka tentunya orang-orang muslim lebih pantas untuk masuk ke dalam masjid. Nah, ini ikhwan fi dinillah. Baik, ini dalil yang kedua. Nah, dalil yang kedua. Baik. Kemudian, dalil yang ketiga. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tatkala ada budak perempuan, baik, yang kemudian na'am merdeka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat. Kemudian masuk Islam fa kana lahiba fil masjid. Dan budak perempuan ini na'am memiliki kemah di dalam masjid. Budak perempuan itu memiliki kemah di dalam masjid. Nah, dan ikhwan ibn azakumullah, tidak diriwayatkan Rasulullah SAW memerintahkan dan memberikan pesan kepada perempuan tadi, kalau kamu dalam keadaan haid, maka kamu tidak boleh tinggal di rumah untuk beberapa hari waktunya. Nah, tidak ada pesan dari Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang keempat yang dibawakan. Baik. Hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim. Nah, tentang perempuan yang biasa menyapu masjid. Tentang perempuan yang biasa menyapu masjid. Nah, yang tentunya baik di situ tiap hari membersihkan masjid. Nah, fahadi imrah ghairu mutarrah. Perempuan tadi bukan perempuan yang terpaksa untuk menyapu masjid. Karena mereka-mereka menyatakan terlarang menjawab dari tentang budak perempuan yang memiliki kemah di dalam masjid. Mereka menyatakan itu kan terlarang perkara darurat. Karena enggak punya keluarga, enggak punya rumah, maka dia tinggal di dalam masjid. Itu darurat hukumnya. Kalau sekarang panik di nazak wa tentang perempuan yang biasanya pun di masjid. Apakah itu perkara yang darurat? Lah. Nah, apakah tidak ada kaum laki-laki? Apakah tidak ada yang lainnya? Sehingga perempuan menyapu tiap hari di dalam masjid. Itu bukan perkara yang darurat. Maksudnya perempuan itu ke dalam masjid itu bukan perkara yang darurat. Baik, sehingga dalilnya tercanta. Nah, dan Rasulullah SAW tidak memberikan pesan kepada perempuan tadi kalau kamu haid, jangan kamu menyapu masjid. Nah, tidak ada yang disebutkan demikian. Sehingga ikhwan ibn azimullah mutlak punya perempuan itu masuk dan nyapu masjid dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci. Nah, ini ikhwan ibn azimullah. Baik. Demikian pula ahlu suffah. Dalil yang kelima. Nah, ahlu suffah, para sahabat yang tinggal di dalam masjid. Rasulullah SAW juga tidak berpesan kalau kalian junub. Karena ini ahlu suffah laki-laki. Kalau kalian junub, maka kalian tidak boleh tinggal di dalam masjid. Nah, demikian juga diriwayatkan Ibnu Umar yang tinggal di dalam masjid dalam keadaan beliau itu dalam keadaan bujangan. Nah, orang yang bujangan, baik, dan belum punya keluarga, yang biasanya bujangan itu mayoritas sering tertimpa ikhtilam, sering bermimpi, itu bujangan. Tapi Rasulullah SAW tidak melarang beliau, baik, untuk tinggal di dalam masjid. Ini ikhwani fillah jazakumullah, baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, banyak kemudian dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya diperbolehkannya mereka-mereka yang junub, mereka yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Nah, padahal larangannya tidak ada dalil yang sharih, yang sahih. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, nah, pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Baik, pendapat yang menyatakan bahwasanya tidak ada larangan bagi perempuan yang haid, perempuan yang tibat, bagi yang junub, untuk masuk ke dalam. Sehingga bagi perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, misalnya ingin menghadiri majelis ta'lim yang itu diadakan di dalam masjid, maka tidak ada larangan. Selama ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana disebut Jalal Al-Albani rahimahullah, dia untuk menjaga agar darahnya tidak sampai netes ke dalam masjid. Baik, ini Baratul Asriyah, ini pendapat yang menahmat. Baik, ini Fani Fudina Al-Zimullah, itu secara ringkas. Nah, dalam badan, masih banyak yang boleh bawakan adilahnya. Baik, ada 9 dalil yang boleh bawakan, menunjukkan bolehnya bagi mereka-mereka yang bunuh, yang haid, untuk saya masuk ke dalam masjid. Baik, kemudian kita melanjutkan. Nah, kelanjutan dari perkara-perkara yang terlarang bagi mereka-mereka yang dalam keadaan itu. Qala rahimahullah sahib Zadul Mustanik, wa la yalbasu fihi bi ghairi wudu'in. Ya. Dan tidak boleh tinggal di dalam masjid tanpa wudhu. maknanya ikhwan fillah azakumullah, mereka-mereka yang junub, mereka boleh untuk tetap di dalam masjid dengan syarat wudu terlebih dahulu. Nah, mandinya nanti misalnya kalau mau sholat, mandi. Baik, selama belum masuk waktu sholat, maka dia hanya berwudu kemudian masuk ke dalam masjid. Ini diperbolehkan. Baik, bagaimana ini perbuatan para sahabat. Nah, dan wudu itu meringankan baik junubnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan bagi orang-orang yang junub dan dia mau tidur untuk berwudu sebelum tidur. Nah, wudunya nanti menjelang sholat subuh. Baik. Kemudian beliau mulai masuk mandi mandi yang sunnah. Waman ghasala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah. Barang siapa yang memandikan jenazah au afaqa min jununin au isma'in, atau sadar dari gilanya atau dari pingsannya. Nah, orang-orang yang sembuh dari kegilaannya dan sadar dari pingsannya. Baik, ini disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Baik. Qani fidina azakumullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang mandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Nah, faman hamalahu falyatawadda. Barang siapa mengangkat jenazah, hendaknya dia berwudu. Ini hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Bagi orang-orang yang memandikan jenazah, setelahnya disunnahkan untuk mandi, bukan wajib. Setelahnya disunnahkan untuk mandi. Orang-orang yang langsung bersentuhan dengan jasad si mayat. Nah, kemudian beliau sebutkan perkara yang kedua, sunnah untuk mandi, mereka yang sembuh dari gilanya. Junun, junun itu zawal akal, akalnya hilang. Atau sadar dari pingsannya. Kalau pingsan itu takziah, akalnya tertutupi. Nah, itu pingsan. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, dalam kisah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat parah sakitnya, kalau pingsan itu salah satu sebabnya, tatkala seorang itu sakitnya dalam keadaan parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sempat pingsan. Kemudian tatkala beliau naam sadar, beliau menanya, apakah manusia sudah menjalankan sholat? Apakah sahabat sudah menjalankan sholat? Dijawablah, belum ya Rasulullah. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan air, baik, kemudian beliau mandi. Nah. Selesai mandi, kemudian beliau pingsan kembali. Bila akhir sampai seterusnya. Beliau kemudian sadar dan baik mandi pingsan lagi. Ini menunjukkan ikhwan ibn azakumullah, baik, disunnahkan bagi orang yang sadar dari pingsannya untuk mandi. Nah, baik, kecuali kata beliau rahimahullah, bila hulmin, nah, tanpa adanya inzal, nah, tanpa adanya inzal, kalau mereka-mereka yang tidak keluar air mani, sunnah. Nah, sunnah lahu al-ghusl, disunnahkan untuk mandi. Bagi mereka-mereka yang sadar dari pingsannya, bagi mereka-mereka yang sembuh dari penyakit gilanya, nah, bagi mereka-mereka yang setelah meninggalkan jenazah, sunnah untuk mandi kalau tidak keluar air mani. Nah, kalau seorang sadar dari pingsannya, tapi dia mengeluarkan air mani, baik, maka hukumnya wajib untuk mandi, bukan lagi sunnah. Nah, wajib hukumnya untuk mandi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ghusl kamil Dan mandi yang sempurna, beliau mulai memasuki pembahasan kaifiyah, tata cara mandi. Nah, wal ghusl kamil, maka mandi yang sempurna, jadi mandi itu ada dua kaifiyahnya. Mandi yang sempurna, baik, dan mandi yang mencukupi. Baik, mandi yang sah dan mandi yang sempurna. Apa bedanya? Mandi yang sah, mandi yang mencukupi itu hanya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau mandi yang kamil, mandi yang sempurna, dia menjalankan perkara yang wajib dan dia menjalankan perkara yang sunnah. Yang wajib dijalankan, yang sunnah dikerjakan, maka dia menjalankan mandi yang kamil, sempurna. Kalau seorang hanya menjalankan perkara yang yang wajib saja, yang sunnah dia tidak jalankan, maka sah mandinya. Nah, maka boleh sebutkan di sini, tata cara mandi yang kamil, tata cara mandi yang sempurna. Baik, ayat wia, yang pertama berniat. Nah, berniat untuk raful hadas misalnya. Mengangkat hajat dengan berbagai macam niat yang sudah dibahas dalam babul wudu. Nah, baik, karena yang paling penting adalah Allah, niat ini yang membedakan antara ibadah dengan hajat. Kalau seorang menjalankan mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya basah, tapi dia tidak berniat untuk mandi janabah, maka tidak sama dia. Baik, ini niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian yang kedua, summa isamia. Kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah. Setelah berniat, dia membaca basmalah. Bismillah. Di mana bacanya ini? Ya di dalam kamar mandi. Dia mandinya di dalam kamar mandi. Nah, disebutkan dengan jahat, dengan lisannya. Dengan lisannya. Nah, baik. Ini sudah disebutkan pendapatnya mazhab membaca basmalah itu perkara yang wajib. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan itu sunnah hukumnya. Nah, kemudian wayaghsila yadayhi thalathan. Kemudian mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Nah, tangan ini sampai pergelangan tangan. Dicuci sebanyak 3 kali ini sunnah. Baik. Wa ma lawata. Dan apa-apa yang mengotorinya, mananya bekas-bekas air maninya, dicuci. Kemaluannya, atau tempat-tempat yang terkena air mani itu dicuci. Nah, menggunakan tangan kiri tentunya. Baik, sebagaimana dalam hadis yang Maimunah. Nah, Rasulullah SAW, baik, tatkala membersihkan kemaluannya, membersihkan air maninya, nah, setelah itu beliau menggosokkan tangannya di dinding atau di tanah sebanyak 3 kali. Nah, kemudian saya mencuci kakinya terakhir, nah, keluar dari kamar mandi. Nah, ini ikhwan fillah rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW menggosokkan tangannya di tanah sebanyak 3 kali selesai mencuci kemaluannya. Nah, dan kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kakinya di luar kamar mandi, saya tidak di dalam, karena qillatul ma. Karena sedikitnya air, karena terbatasnya air. Nah, karena terbatasnya air, maka tangannya yang tadi dipakai untuk cuci air mandinya itu digosokkan di tanah. Nah, karena minimnya air. Baik. Kemudian juga kakinya itu dibasuh belakangan. Karena itu tempatnya, kalau mandi di tempat yang di tanah, yang tidak plesteran. Nah, kalau dia dicuci dari awal, ini kalau mandi akan kotor, nyiprat kena tanah, lepas kali cuci yang paling akhir. Nah, dalam badan riwayat yang lainnya disebutkan, Aisyah, baik itu sempurna wudunya sampai mencuci kaki. Baik. Kemudian, kata beliau, waya tawabbo, setelah mencuci kemaluan yang karena air mani, dibersihkan tangannya, kalau banyak airnya, ya dicuci pakai air. Nah, kemudian berwudu. Nah, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Baik. Wudunya sempurna dalam riwayatnya Aisyah. Dalam riwayatnya Aisyah, wudunya sempurna sampai mencuci kaki. Kalau daruratnya Maimunah tadi, saya wudu tanpa kaki, kakinya enggak perlu dibasuh. Kakinya nanti kalau keluar dari kamar mandi baru dicuci kakinya. Itu kata saya Rasulullah, itu kalau mandinya di kamar mandi yang alasnya itu pasir atau tanah. Tapi kalau alasnya itu sudah alasnya itu keramik, enggak akan kotor, ya langsung dicuci sempurna kakinya. Nah, kalau berwudu. Baik, ini kata beliau rahimahullah. Setelah wudu dengan sempurna, baik kata beliau, wayafi ala ra'sahu salasan, menuangkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali menuangkan di kepalanya air. Baik, jadi mengambil air, dituangkan 3 kali. Disebutkan oleh sebagian ulama, makna dituangkan 3 kali itu, 1 kali tuangkan kepala bagian kanan, sekali tuangkan kepala bagian tengah, dan sekali tuangkan kepala bagian kiri. Nah, bukan diperocok semuanya. Satu. Nah, 3 kali. Nah, 1, 2, dan 3. Ambil airnya. Kaffa. Nah, menggunakan menggunakan tangan. Nah, ini apa yang berdina Al-Fatihullah. Baik. Terawaih. Kemudian, memasukkan dari jemari, meratakan dan masukkan sampai ke akar-akar rambut. Nah, jadi sela-sela rambut ini dimasuki air. Dan sampai ke kulit-kulit kepalanya. Nah, ini mandi jenazah. Nah, sampai masuk di kulit-kulit kepalanya. Terutama bagi mereka-mereka yang rambutnya tebal. Nah, wa ya'ummu badanahu ghusla, setelah sempurna semua kira-kira. Nah, menyeluruh terkena kulit kepalanya, baru kemudian saya mengguyur airnya semua badannya. Nah, saya diguyur semuanya salasan. Kata beliau salasan. Baik, Ibnu Ibnu Azakumullah, disebutkan salasan, ini dikiaskan dengan mencuci anggota wudhu salasan. Pendapatnya Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan jamaah minal ulama, tidak ada dalilnya mandi itu diulangi 3 kali. Yang 3 kali itu hanya goyur kepala. Goyur kepala 3 kali untuk seluruh tubuhnya ini cuma sekali salah cukup selesai. Nah, tidak perlu dibasuh 3 kali. Kepala 3 kali kemudian seluruh badan diratakan selesai mandinya selesai. Nah, jadi tidak perlu diulangi 3 kali. Baik, ini ikhwan fi din Allah. Kemudian ini pendapat Syaikhul Islam. Intinya karena tidak ada dalilnya perintah untuk mengulangi 3 kali membasuh anggota tatkala mandi jenazah. Kemudian kata beliau wayatrukahu, digosok. Nah, bukannya diguyur, digosok agar merata. Nah, agar semua kulit itu terkena, ya, agar semua tempat semua kulit terkena air, diratakan dengan cara digosok. Wayatayamun, kemudian mendahulukan bagian yang kanan. Wayak sila kodamai makanan akor. Dan baik, mencuci kedua kakinya di tempat yang lainnya. Sudah selesai, keluar dari kamar mandi, kemudian mencuci kakinya. Nah, ini pendapatnya mu'alif. Dan disebutkan, baik, bisa langsung sempurna wudunya sampai kaki. Nah, sebagai pendapatnya selesai, rahmatullah. Bisa pula diakhirkan kalau memang kalau kakinya kotor. Ini pendapat beliau. Baik. Ini apa yang dinasihatkan? Ini sifat mandi yang sempurna. Setelahnya beliau akan bawakan sifat mandi yang sah. Mujizat. Sifat mandi yang sah. Perkara-perkara yang wajib di dalamnya. Tadi kan ada mencuci tangan. Itu perkara yang sempurna. Baik. Dan juga apa yang dinasihatkan tentang perkara wudu. Nah, saya menyatakan baik wudu itu perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, kaifiyah mandi yang sah. Nah, yang sempurna sudah kita bahas, mandi yang sah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.